Sekarang saya mau tanya. Sekarang saya mau tanya. Kata beliau, demikian pula kalau tidak ada air, atau akan membahayakannya kalau dia menggunakan air. Ya, sebab tayamum itu disyariatkan kapan? Kalau tidak ada air. Allah berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Kalian tidak menemukan air. Dan kalimat tidak menemukan air, apakah bermakna tidak menemukan dalam artian tidak ketemu secara hakikatnya, atau tidak menemukan bermakna tidak mampu menggunakan air? Iya. Kalau dia tidak mampu menggunakan air, sama dengan orang yang tidak ketemu air. Jelas ya? Nah, di kondisi ini boleh seseorang berpaling kepada tayamum. Ya, tidak berwudu tapi dia bertayamum. Ya, demikian pula kalau dia junub, dia tidak mandi tapi dia tayamum. Jelas ya? Bijami'i tasa'ada. Baik tayamum dengan apa? Dengan seluruh yang tinggi di atas muka bumi. Apakah itu tanah yang punya debu atau selainnya, atau selain tanah. Sebagaimana ketegasan di dalam hadis ini. Karena di dalam hadis dikatakan seluruh bumi. Ya, bumi seluruhnya. Ya. Demikian pula bersama firman Allah, "Fatayammamu sa'idan thayyiban," bertayamumlah kalian dengan sa'id yang baik. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Ya. Di sini Syekh rahimahullah beliau berpendapat bahwa yang dipakai tayamum itu boleh seluruh yang berada di atas permukaan bumi, di atas lapisan bumi yang paling atas. Jelas ya? Yang punya debu. Ingat ya, disyaratkan yang punya apa? Punya debu. Kalau tanah ada debunya boleh. Kapur misalnya ada debunya, gunung kapur ada debunya boleh. Gunung semen ada debunya paling atas juga boleh. Ya, sebab seluruh yang berada di apa? Atas muka bumi. Ini bagi Syekh di sini. Beliau berdalilkan dengan ayat, "Bertayamumlah kalian dengan sa'id yang baik, sa'id yang suci." Kata sa'id dalam bahasa Arab itu adalah seluruh yang berada di atas permukaan bumi. Nah, ini pendapat insyaAllah kalian yang paling kuat di dalam masalah ini, sebagaimana yang telah kita terangkan di pembahasan tayamum. Ya, adapun pendapat yang membatasi dalam sebagian riwayat dalam hadis Jabir dikatakan, atau dalam hadis Hudzaifah, "Wujuhilan turbatuha lana tahura," dan dijadikan tanahnya bagi kami sebagai pensuci, disebutkan tanah. Ya. Maka sebagiannya mengkhususkan bahwa tanah saja, tidak yang lainnya. Tapi pengkhususan di sini bukan pada tempatnya. Tidak benar pendalilannya. Sebab penyebutan tanah itu fi ma'radil imtinan, kata para ulama. Ya, dalam rangkaian penyebutan nikmat. Dan itu tidak diambil pemahaman mukhalafah dari sisi pemahaman fikih. Tidak boleh ditakhsis, dikhususkan dari situ. Ya, jelas ya? Sama dengan ayat misalnya di surah An-Naba, "Waj'alna al-laila libasa waj'alna an-nahara ma'asha." Kami jadikan malam sebagai pakaian ya untuk tidur, siang adalah tempat mencari ma'isha. Maka jangan mengambil pemahaman dari ayat kalau begitu di malam hari tidak boleh bekerja. Ya. Sebab ini hanya penyebutan nikmat saja, bukan pengkhususan fikih. Ya, sama ketika disebut bahwa tanah dijadikan sebagai pensuci, bukan pengkhususan bahwa tanah saja. Ini penyebutan nikmat namanya. Jelas ya? Ya. Maka ini bentuk-bentuk pendalilan yang harus diperhatikannya. Baik. Karena itu yang kuat di dalam masalah ini bahwa, atau yang lebih dekatnya kalau dikatakan, boleh bertayamum dengan seluruh yang berada di atas permukaan bumi. Tapi punya apa? Punya debu. Tanah, seperti saya sebut tadi, kalau misalnya ada gunung kapur, ya, maka apa yang paling atasnya dia tepuk ada debunya, boleh dipakai bertayamum. Jelas ya? Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa yadullu ala anna tayammuma ala wajhi ala al-wajhi wal yadayni yanubu manaba taharatil ma." Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa tayammum dengan mengusap wajah dan kedua tangan itu menggantikan kedudukan bersuci dengan air. Iya. "Wa yuf'alu bihi min as-salati wat tawafi wa mashil mushafi wa ghairi dhalika ma yuf'alu bi taharatil ma." Ya. Sekarang beliau terangkan dari bentuk tayamum. Jadi kalau sudah diterangkan tayamum itu disyariatkan menggunakan tanah, dan tayamum itu caranya dengan dia pukulkan tangannya ke tanah, ya, kemudian dia usap tangan dan apa? Mukanya. ya, tangan dulu, telapak tangan. Yang dimaksud telapak tangan saja ya, sampai telapak tangan. Yang mengatakan sampai sikit itu hadisnya lemah, sampai telapak tangan itu ya. Telapak tangan kemudian muka. Ya. Dan boleh sebaliknya, muka dahulu kemudian apa? Telapak tangan. Ini tayamum. Ya, kalau dia sudah tayamum dengan cara seperti ini, maka tayamum ini dia menggantikan kedudukan air sama saja. Dengan orang yang bersuci pakai air berwudu dengan tayamum sama kedudukannya. Ya. Sama kedudukannya. Sebab tanah telah dijadikan sebagai pensuci. Jelas ya? Bagaimana di dalam hadis? Juga telah syah di dalam hadis Abi Dzar dan hadis Abi Hurairah. Ya, dihasankan hadisnya Nabi bersabda, "At-tayammum wudhu'ul muslim ma lam yajidil ma." Ya, tayammum adalah wudhu'nya seorang muslim walaupun kapan dia tidak menemukan air. Walaupun dia tidak menemukan air 10 tahun. Tayammum adalah pengganti apa? Adalah wudhu'nya seorang muslim. Jadi kalau dia dianggap sama dengan wudhu, ya, wudhu itu dipakai dalam banyak hal. Wudhu boleh dipakai untuk sholat, wudhu untuk tawaf. Ini bagi siapa yang berpendapat bahwa tawaf disyaratkan taharah. Jelas ya? Walaupun pendapat yang terkuat bahwa tawaf itu tidak disyaratkan taharah. Kemudian yang ketiga, boleh dipakai menyentuh mushaf. Ini bagi siapa yang berpendapat bahwa menyentuh mushaf haram kecuali bagi orang yang berwudu. Ya. Jelas ya? Jadi kalau dia tidak berwudu, tidak bertayamum, tidak boleh menyentuh mushaf. Ini sebagian pendapat. Ya, walaupun pendapat ini yang sebaiknya dilaksanakan, tapi penegasan ya tidak boleh. Ini ada pembahasan dari sisi riwayat. Jelas ya? Walaupun saya katakan yang paling afdalnya jangan dia sentuh mushaf kalau dia dalam keadaan tidak berhadas. Ya. Dan bagi perempuan yang haid, sebaiknya dia sentuh menggunakan kors tangan atau menggunakan apa namanya perantara, tidak menyentuh langsung. Kemudian dikatakan di sini oleh beliau, wajib dzalika mimma yufa'alu bi taharatil ma. Dan selainnya dari hukum-hukum yang memang dikerjakan dengan bersuci, dengan cara bersuci menggunakan air. Kemudian kata beliau, wasyari'u anabat turaba banabal ma'i inda ta'addur isti'malihi fayadullu dalika ala annahu idha tatahhara biturabi walam yantaqit wudu'uhu lam yubtil atau lam yubtil tayammumuhu bi khurujil waqti wala bi dukhulihi. Sini beliau masih menjelaskan apa hukum-hukum seputar tayammum. Ya. Jadi kata beliau, syariat telah menetapkan bahwa tanah adalah pengganti air. Kapan? Kalau tidak mampu menggunakan air. Ya. Maka ini menunjukkan apabila seorang bersuci menggunakan pakai tanah, dia bersuci pakai tanah, bertayamum, dia tayamum. Ya, kalau dia bertayamum berarti dia berwudu, kan begitu? Ya. Kapan dia bertayamum, maka wudunya tidak batal. Ya. Wudunya tidak batal walaupun sudah keluar waktu. Walaupun sudah masuk waktu. Ya. Jelasnya, kenapa beliau singgung seperti ini? Sebab ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa tayamum itu hanya untuk satu sholat saja. Ya. Jadi kalau sudah keluar waktunya batal tayamumnya, harus tayamum baru. Ya. Dan ini pendapat tidak begitu kuat. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh, hanya dia sudah tayamum, ya maka syah dipakai. Untuk beberapa sholat, untuk sholat duhur, sholat asar, yang pakai lima sholat sekaligus sepanjang belum apa? Belum batal tayamum ya. Sebab Nabi menyebutkan at-tayamum wudhu'ul muslim, tayamum wudhu'nya seorang muslim. Dia dianggap sama dengan wudhu. Ini pendapat Syekh dan ini insyaallah pendapat yang lebih dekat. Kemudian kata beliau, wa annahu idza nawa at-tayamum lin-nafli istabaha al-fardha ka taharatil ma. Wa anna hukmahu hukmul ma'i fi kulli al-ahkam fi halati at-ta'addur. Ya. Dan apabila dia berniat meniatkan tayamum itu untuk sholat sunnah saja, misalnya ada yang bertayamum dia ingin sholat sunnah tidak ada air, batal wudhunya. Ya, dia tayamum untuk sholat sunnah, begitu masuk sholat wajib, apakah tayamum untuk sholat sunnah ini boleh dia pakai untuk sholat wajib? Kata Syekh, boleh. Ya. Sama saja seperti air. Ya, sebab di pembahasan air juga begitu. Air yang dipakai berwudu, ya, seorang berwudu misalnya untuk sholat sunnah, seorang berwudu untuk baca Quran, maka wudunya boleh juga dia pakai untuk sholat walaupun dia tidak niatkan. Ya, ini menurut pendapat yang terkuat ya, walaupun ada perbedaan pendapat dalam masalah, tapi Syekh memandang hal ini yang kuat. Dan ini lebih dekat insya Allah, sebab Rasulullah hanya mensyaratkan tidak ada hadas. Kata beliau, la yaqbalu Allahu salata ahadikum ila ahdas hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seseorang dari kalian apabila dia berhadas. Jadi kapan dia tidak berhadas, dia berwudu walaupun niat wudunya apa? Untuk salat sunnah saja, maka boleh dipakai untuk yang lainnya. Iya. Jelas ya? Maka dia tekankan di sini sebagai kaidah bahwa hukum tayamum itu sama dengan hukum air pada seluruh hukum yang terkait dengannya di saat memang tidak ada air. Ingat ya, sebab tayamum hanya dibolehkan di saat kapan? Tidak ada air. Ya, selesai sudah ya. Kekhususan yang kedua untuk umat Islam, bumi itu semuanya bisa dipakai sebagai masjid, bisa dipakai untuk bersuci kalau tidak ada air, pakai bertayamum. Dan ini dari kekhususan untuk Islam, kemudahan, masya Allah. Ya, dia boleh sholat di mana saja didapati dia. Dia didapati oleh waktu sholat, dia sholat melakukannya di padang pasir, di tengah hutan, di atas gunung, di mana saja. Ya, dia boleh melakukan sholat itu. Yang penting bukan tempat yang terlarang seperti kuburan, kamar mandi dan selainnya dari apa yang telah diterangkan. Kemudian kata beliau as-salisah yang ketiga dari kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qauluhu sabda beliau, wa uhillat lil ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli, dan dihalalkan bagi ghanimah-ghanimah. Ya, tidak pernah halal untuk seorang pun sebelumku. Ini dari keistimewaan untuk umat Islam. Dan ini keistimewaan yang ketiga, hanya diberikan untuk Nabi dan umat Islam. Ya, untuk Nabi dan umat Islam. Kalau umat-umat sebelumnya, tidak halal mereka makan ghanimah. Ya, seperti dalam kisah, siapa? Yusha ibn Nun, ya, pengganti Nabi Musa alaihi salam. Beliau juga diangkat menjadi nabi setelah itu. Ya, ketika beliau berperang, maka terkumpul ghanimah yang sangat banyak. Maka beliau perintahkan supaya ghanimah itu dikumpulkan, kemudian dibakar. Jadi ini hukum sebelumnya, kalau ghanimah dapat dibakar, tidak ada yang boleh memilikinya. Begitu ghanimahnya akan dibakar, ternyata ghanimah tersebut tidak termakan api, tidak bisa terbakar. Maka Yusha bin Nun berkata, ada yang mencuri ghanimah ini, ada yang belum mengumpulnya. Maka hendaknya setiap dari kalian membaiat saya. Maka melekatlah tangan beberapa orang, atau ada dua orang yang melekat tangannya, yang nampak bahwa orang-orang ini yang mencuri ghanimah. Setelah ghanimahnya dikembalikan, ya dimasukkan, barulah terbakar oleh api, semuanya hangus oleh api. Ini di masa dahulu tidak halal mereka mengambil ghanimah, tapi umat Islam masya Allah, ya, mereka boleh mengambil ghanimah. Nah, ini keistimewaan untuk umat. Dan ada hukum-hukum khusus diterangkan dalam masalah ghanimah, jadi pembahasan jihad ya diterangkan. Baik, dan ini dari keistimewaan umat. Kata beliau, wadhalika likaramatihi ala rabbihi wa karamati ummatihi wa fadlihi. Ya, kenapa dihalalkan untuk umat Islam, untuk Nabi dan umat Islam? Sebab Nabi itu punya kemuliaan di sisi Rabbnya. Demikian pula umat Islam punya kemuliaan dan keutamaan di sisi Rabbnya. Ya, umat Islam ini umat yang terakhir, tapi umat yang paling pertama masuk surga. Umat Islam ini adalah umat yang ke-70, tapi dia adalah umat yang paling mulia di sisi Allah. Umat yang terakhir, umat yang ke-70 umat Islam, tapi dia yang paling mulia. Ya, jadi mereka mendapatkan khususan karena kemuliaan dan keutamaan mereka, wa kamali ikhlasihim, dan kesempurnaan keikhlasan mereka. Ya, dipuji. Fa ahallaha lahum, maka ghanimah ini pun dihalalkan untuk mereka. Ya. Wa lam yunqis min ajri jihadihim syai'an. Dan ghanimah ini tidak mengurangi pahala jihad mereka. Jadi seorang boleh berjihad, dia ingin dapat ghanimah juga, tidak ada masalah. Tidak mengurangi pahala apa? Pahala jihadnya, sepanjang asal dia berjihad adalah untuk apa? Untuk Allah. Kalau dia juga ingin dapat ghanimah, tidak ada masalah. Itu tidak mengurangi pahala jihad, tidak merusak keikhlasan. Iya. Wa hasala biha li hadhihi al-umma min sa'atil arzaq. Maka dengan hal ini, ya, didapatkanlah keluasan rezeki untuk umat ini, wa kasratil khairat, dan banyaknya kebaikan. Wal isti'anati 'ala umuri ad-din wa ad-dunya syai'un la yumkinu adduha ta'adduhu. Ya. Dan mereka akan mengambil pertolongan dengan ghanimah ini, ya, di dalam menjalankan perkara-perkara agama dan perkara dunia, sesuatu yang tidak mungkin dihitung manfaatnya. Wa li hadha qala sallallahu alaihi wasallam wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan telah dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku. Iya, maksudnya ada ghanimah yang bisa diambil dari jihad itu. Nah, kata beliau, wa amma man qablana minal umam fa inna jihadahum qalilun binisbati li hadhihi al umma wa hum duna hadhihi al umma bi quwwati al iman wal ikhlas. فمن رحمته بهم أنه منعهم من الغنائم لئلا يخل بإخلاصهم والله أعلم. Ya, sini beliau menyebutkan والله أعلم terakhir, sebab ini istimbat dari beliau. Ya, rahimahullah, mungkin saja penyebutan hikmah ini tepat dan mungkin saja tidak tepat. Jadi beliau sebutkan, adapun umat sebelum umat Islam, sebelum kita, kenapa mereka tidak halal mengambil ghanimah? Sebab jihad mereka sedikit kalau dibandingkan dengan jihad di tengah umat ini. Ya. Dan kedudukan kekuatan iman dan ikhlas umat sebelum kita itu di bawah kekuatan iman dan keikhlasan umat Islam. Karena itu dari rahmat Allah untuk umat sebelum kita, mereka dilarang mengambil ghanimah. Jangan sampai mereka mengambil ghanimah itu mengurangi keikhlasan mereka. Jelas ya? Ya, wallahu a'lam. Yang beliau sebut wallahu a'lam sebab ini adalah pendapat beliau rahimahullahu taala. Mungkin saja sebagian dari ulama lain, ya, tidak melihat apa ini sebagai illah, sebagai sebab. Ya. Nah. Baik, jadi kesimpulannya, kekhususan yang ketiga yang diberikan kepada umat di sini, umat Islam dihalalkan untuknya ghanimah. Dan ini dari kebaikan Allah kepada umat Islam. Kemana ghanimah ini tidak pernah dihalalkan sebelumnya pada umat-umat selain umat Islam. Kemudian yang keempat, ya, dari kekhususan yang diberikan kepada umat yang disebut dalam hadis Jabir di sini, kata beliau, qauluhu wa utitu syafa'ah, sabda beliau, dan saya diberi syafa'at. Ya, apa yang dimaksud dengan syafa'at? Ya, syafa'at yang diberikan kepada Nabi itu banyak. Yang diberikan kepada Nabi banyak. Ada 8 jenis syafa'at diberikan kepada Nabi. Dari 8 jenis syafaat ini, ada yang khusus untuk beliau, dan ada yang bersyarikat selain Nabi dalam memberi syafaat di situ. Yang khusus untuk beliau, ini yang disebut dalam hadis syafaatul utma, satu. Syafaatul utma ini diterangkan oleh Syekh nanti, apa yang dimaksud dengan syafaatul utma. Di antara yang khusus untuk beliau juga dari syafaat, adalah syafaat untuk penduduk sorga. Ya, dibukakan pintu sorga untuk mereka. Sebab pintu sorga tidak akan dibuka sebelum Nabi yang memintanya. Kemudian di antara syafaat yang khusus untuk Nabi, beliau memberi syafaat kepada pamannya Abu Thalib. Ya, kepada orang kafir. Ya, dan ini syafaat khusus untuk Abu Thalib. Ya. Mananya, di mana Abu Thalib ini tadinya di neraka, lapisan bawah. Ya, karena dia tidak beriman, padahal dia tahu kebenaran Nabi Muhammad. Tentunya dosanya lebih banyak. Maka dengan syafaat Rasulullah, karena dia punya jasa menolong Rasulullah di masa hidupnya, ia pun diringankan siksaannya sampai menjadi orang yang paling ringan siksaannya dalam neraka. Jelas ya? Ini syafaat tiga, syafaat khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dimaksud dalam hadis Jabir, ini disebut dengan nama syafaatul utma. Kata Syekh, wa hiya syafaatul utma allati ya'tadiru anha kibarur rusul wa yuntadabu laha khatimuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan syafaatul utma itu adalah syafaat yang pada hari kiamat, ya, para pembesar rasul, ya, sebab rasul itu bertingkat-tingkat ya derajatnya. Yang paling mulianya dari para rasul adalah ulul azmi. Ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Para pembesar rasul, ya, mereka minta udur, tidak mampu untuk meminta syafaat tersebut. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya minta udur. Ya. Dan semuanya akhirnya diarahkan kepada siapa? Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad lah yang diizinkan untuk ahli itu. Ya, diizinkan untuk ahli itu. فَيُشَبِّعُهُ اللَّهُ فِي الْخَلْقِ. Maka Allah memberikan syafaat kepada beliau, ya, memberikan izin kepada beliau untuk memberi syafaat kepada makhluk. Nah, jelas ya, yang dimaksud dengan syafaat di sini saya harus terangkan, syafaat itu dari sisi bahasa artinya lawan dari ganjil. Ya, lawan dari ganjil apa? Genap, itu syafaat. Ya. Dari sisi istilah syafaat adalah tawassutu lil ghairi li jalbil maslaha au li daf'il madarrah. Dia menjadi perantara untuk orang lain dalam mendapatkan maslahat atau menolak bahaya. Ya. Jadi syafaat itu pada tiga sudut. Nah, kita beri contoh syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini manusia di pada mahsyar semuanya berkumpul. Dari awalnya sampai akhirnya. Dan dimaklumi ya, kejadian di pada mahsyar, kengeriannya. Semua manusia berkumpul di situ. Ya. Dan manusia menunggu hisab. Manusia menunggu hisab. Ya. Penantian ini tentunya mereka tidak mampu untuk menanti. Ya, sekian lama. Maka manusia pun mendatangi para nabi. Memohon, meminta kepada para nabi supaya para nabi ini memohon kepada Allah agar supaya hisab dipersegera. Nah, inilah yang dimaksud syafaat. Jadi ada tiga sudut. Ya, ada yang diberikan kepadanya syafaat, orang yang disyafaati, itulah manusia pada hari kiamat. Ada yang diizinkan memberi syafaat, itu adalah Nabi Muhammad di syafaatul uzma. Dan ada pemilik syafaat. Siapa pemilik syafaat? Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya. Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dia khusus untuk Nabi Muhammad sebab nabi yang lainnya tidak diizinkan untuk syafaat. Ini hanya khusus untuk siapa? Nabi Muhammad yang memintanya. Ya. Jadi Nabi Muhammad menjadi perantara untuk memberi syafaat kepada manusia, menjadi perantara kepada Allah, memohonkan agar supaya hisab dipersegera. Ini yang dimaksud dengan syafaat. Ya, jadi Allah menjadikan nabinya ya, memberi syafaat kepada makhluk, maksudnya menjadi perantara untuk makhluk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsul lahu al-maqamul mahmud alladhi yuhmadu fihi al-awwaluna wal akhirun. Dan didapatkanlah untuk beliau apa yang disebut dengan nama kedudukan yang terpuji. Kedudukan yang terpuji inilah kedudukan beliau memberikan syafaat kepada manusia. Ya. Yang beliau dipuji di situ oleh seluruh manusia yang awal dan akhirnya, yang semuanya berkumpul di pada mahsyar. Ahli samawati wal ardh, penduduk langit dan bumi. Wa tanalu ummatuhu min hadhihi syafa'ah al-hafdhal wa awfa. Dan umatnya akan mendapatkan dari syafaat ini bagian yang paling luas. Ya, sebab yang meminta syafaat adalah siapa? Nabi Muhammad. Karena itu umatnya yang paling banyak mendapatkannya. Dan telah kita sebutkan ya, umat Islam walaupun umat yang terakhir, tapi dia yang pertama masuk apa? Masuk surga. Yang dulu dihisab umat Islam. Ya. Baik. Kemudian wa nasib al-akmal, wa nasib al-akmal, dan umat Islam yang mendapatkan bagian yang paling sempurna. Wa yashfa'u lahum syafa'atan khassah. Dan Nabi Muhammad memberi syafaat khusus untuk umat Islam. Fa yushaffi'uhu Allahu ta'ala. Maka ya, Allah memberikan izin kepada beliau untuk hal itu. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam li kulli nabiyyin da'watun qad ta'ajjalaha. وقد خبأت دعوتي لشفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئا. Ya, kata Syekh Abdul Rahman As-Sihri rahimahullah. Ya, kata beliau, dan Nabi telah bersabda, setiap Nabi ada doa, doa mustajabah pasti dikabulkan. Ya, dan setiap Nabi sudah menggunakan doanya masing-masing, sudah memakai doanya. Dia sudah bermohon kepada Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak. Doa mustajabah beliau boleh simpan sebagai syafaat untuk umatnya nanti setelah di kemudian hari. Ya, jelas ya. Maka dia insyaallah taala, syafaat beliau insyaallah taala pada hari kiamat ini hanya didapatkan oleh orang yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Ingat ya, ini syarat syafaat. Jadi jangan berhayal ingin dapat syafaat Nabi, sedangkan dia berbuat kesyirikan kepada Nabi. Ya, berbuat kesyirikan kepada Allah maksud saya. Ya, seperti orang yang sekarang ini sering datang ke Medina, ya, dia mendatangi kuburan Nabi, meminta ayatnya kepada Rasulullah, menghadap berdoa bukan ke kiblat berdoanya, ya, berdoa menghadap ke kuburan Nabi, ya Rasulullah berikanlah saya ini, berikan saya ini, berikan saya ini. Ya. Jelas? Walaupun dia meminta kepada Nabi, Nabi bisa memberikan. Itu perbuatan syirik akbar yang menyebabkan dia diharamkan mendapatkan syafaat. Ya, jelas ya? Diharamkan mendapatkan syafaat. Hati-hati dari perbuatan kesyirikan. Ya, akan menjadikan, menyebabkan seorang itu diharamkan mendapatkan syafaat. Baik. Waqala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "As'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku adalah orang yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Nah, maka disyaratkan orang yang mendapat syafaat itu adalah orang yang bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, tauhid yang murni. Ya, tauhid yang murni. Baik, ini hal yang keempat, kekhususan yang keempat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diberi syafaat. Kemudian kekhususan yang kelima untuk Nabi, kata beliau al-khamisatu qauluhu, yang kelima adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nabiyyu, dan adalah para nabi, yaitu jinsul anbiya. Sini an-nabi satu ya, kata nabi saja, tapi yang diinginkan adalah jenis para nabi, alif lamnya lil istigraq al-jinsi. Ya, jadi kalau diartikan dan adalah para nabi, yuba'atu ila qaumihi khaffah, dia diutus ya kepada kaumnya secara khusus. Ya, jadi kalau ada nabi diutus sebelum Nabi Muhammad, dia diutus untuk kaumnya saja. Nabi Musa untuk Bani Israel. Ya, karena itu disebutkan ketika Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir, Nabi Khidir berkata, "Kamu Musa siapa?" Karena Nabi Musa berkata, "Saya adalah Musa Bani Israel." Sebab dia diutus untuk siapa? Bani Israel saja. Ya. Dan Nabi Khidir sendiri, beliau ya, di kondisi yang lain diutusnya. Jelas ya? Ya. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Wa bu'ithtu ila an-nasi ammah." Saya diutus untuk seluruh manusia. Ya. "Wa dhalika li kamali syari'atihi wa umumiha wa sa'atiha wa ihtimaliha 'ala as-salah al-mutlaq." Kenapa diutus beliau untuk seluruh manusia? Karena kesempurnaan syariat beliau. Ya, dan cakupannya yang sangat umum, keluasannya. Ya. Dan cakupan syariat ini terhadap kemaslahatan yang mutlak. Ya. "Wa annaha salihatun li kulli zamanin wa makan." Dan syariat Nabi Muhammad ini layak dan cocok pada setiap masa dan setiap tempat. "Wa la yatimu salahu illa biha." Dan yang namanya kemaslahatan, kalau itu adalah kemaslahatan, tidak akan sempurna kemaslahatan itu kecuali dengan syariat Nabi Muhammad. "Wa qad assasat lil bashari usulan 'azima." Dan agama ini, syariat Nabi Muhammad ini telah membuat, telah menetapkan fondasi-fondasi yang sangat agung untuk manusia. "Mata tabaruha salahat lahum dunyahum kama salaha lahum dinuhum." Maka kapan kemaslahatan-kemaslahatan ini mereka anggap, mereka jadikan sebagai acuan, sebagai tumpukan, pijakan, dijadikan sebagai tumpuan dan pijakan, pasti akan baik perkara dunia mereka sebagaimana agama mereka menjadi baik. Jelas ya? Maksud saya di sini, agama itu siapa yang berpegang dengannya, itu terjamin baik agamanya. Kan begitu? Syariat siapa yang berpegang dengannya, agamanya terjamin baik. Demikian pula dunia ya. Kalau dia ikuti tuntunan syariat yang menetapkan fondasi-fondasi, dasar-dasar kehidupan manusia, dia ikuti hal itu, ya, tuntunan syariat juga dunianya akan terjamin baik. Dunianya akan terjamin apa? Terjamin baik. Iya. Karena agama kita ini mengatur dasar-dasar yang akan menciptakan kebaikan, ya, yang diperlukan oleh manusia. Segala kemaslahatan Ya, karena itu dari ciri umum agama kita. Agama itu, kita itu datang untuk mewujudkan kemaslahatan yang sebelumnya tidak ada pada manusia, atau menyempurnakan kemaslahatan yang ada. Ya. Dan kadang dari ciri agama kita menghilangkan maksiat yang berbahaya bagi manusia. Kalau tidak bisa dihilangkan, maka dikurangi ya maksiat tersebut. Ini ciri dari agama kita. Karena itu dari tuntunan-tuntunan agama ada yang sifatnya bersifat aksioma, bersifat darurat, perkara yang mesti. Ya, dan yang bersifat tahajian, bersifat apa tahsinian, perkara penyempurna. Dan yang bersifat hajian, ya, perkara-perkara yang melengkapi. Nah, ini adalah perkara semuanya ada di dalam tuntunan agama kita, pensyariatan. Ya, kalau lihat misalnya dasar agama, bagaimana agama menjaga lima pondasi pokok misalnya. Ini disebut dengan nama Ad-Daruriyat Al-Khamsah. Dan ini dari Maqasid Syariah. Ya. Seluruh pensyariatan itu mengarah kepada penjagaan agama. Penjagaan akal yang kedua, yang ketiga penjagaan kehormatan, yang keempat penjagaan darah, dan yang kelima ada penjagaan harta. Jelas ya? Iya. Banyak dari syariat kita untuk menjaga agama. Kenapa dilarang seseorang minum minuman keras? Hah? Karena bisa merusak apa? Akal. Ya. Dari maksud ini, para ulama ketika muncul narkoba, sabu-sabu dan sebagainya, walaupun tidak ada dalam hadis narkoba, sabu-sabu, tetapi hukumnya sudah ada. Karena ini merusak akal, maka ini juga diharamkan. Bahkan hukum yang ditetapkan bagi pelaku narkoba itu lebih dahsyat daripada orang yang minum khamar. Orang minum khamar dicambuk 40-80 kali. Ya. Jelas ya? Tapi orang yang pakai sabu-sabu narkoba itu kadang hukumnya bisa sampai dihukum mati. Ya, jelas ya? Karena dia menghilangkan akal lebih dahsyat daripada apa? Khamar. Ya. Ini dibangun di atas maqasid. Jadi kalau ditempuh dasar-dasar syariat ini, pasti akan tercipta kesejahteraan di tengah manusia. Agar tercipta kesejahteraan di tengah manusia. Baik, ini pembahasan beliau berkaitan dengan masalah kehususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk hadis pokok. Dan ini hadis yang ke-26. Ya, cakupan umumnya ada perkara-perkara khusus diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat beliau. Ya, untuk Nabi dan umatnya. Ya. Jadi karena Nabi ada kehususannya, maka umatnya juga ikut mendapatkan kebaikan. Ya. Umatnya juga ikut mendapatkan kehususan-kehususan yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Jelas ya? Dan lima hal yang disebutkan di sini, ini perkara-perkara terpenting yang diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai sini dulu. Selesai sudah pembahasan hadis yang ke-26. InsyaAllah besok kalau masih ada waktu, kita akan bahas hadis yang ke-27.